Bapa dalam surga, kami sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena kami tidak berjalan sendiri dalam menjalani kehidupan kami dalam dunia ini, karena Engkaulah yang memimpin setiap kami, Engkaulah yang memimpin setiap langkah kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Bahkan kebenaran firman-Mulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga jalan kami tetap lurus, jalan kami tetap mengarah kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami dan di dalam hati setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu ini mampu mengubahkan kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kita bersyukur sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam rangkaian pembahasan kita dari kitab Yakobus. Dan hari ini kita akan sampai di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus, kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bergantian. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27, kita baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita di berita online, ya. Berita itu diberikan judul seperti ini, Bapak Ibu. Mesra di film, musuhan di dunia nyata, Ya. Ini orang-orang yang di dalam film, ya mereka begitu mesra, mereka begitu romantis, tetapi ternyata di dalam dunia nyata mereka bermusuhan. Ya. Itu beberapa film, beberapa tokoh, ya. Ada Ryan Gosling dan Rachel McAdams dalam film The Notebook. Ya, katanya mereka begitu mesra di dalam film, tetapi ternyata di dalam dunia nyata, dalam kehidupan mereka, mereka sangat bermusuhan. Bahkan waktu mereka syuting, mereka saling gak ngomong satu dengan yang lain, kecuali ketika mereka berdialog di dalam film itu. Dan beberapa film yang lain, Leonardo DiCaprio dan Claire Danes dalam Romeo dan Juliet, ternyata juga mereka bermusuhan di dunia nyata. Padahal di dalam film itu mereka sehidup semati, gitu ya. Mereka sampai mati berdua gara-gara cinta, gara-gara mereka begitu mesra, mereka begitu romantis. Tetapi ternyata di dunia nyata mereka bermusuhan. Ya, ada Bill Murray dan Lucy Liu di dalam film Charlie's Angels juga. Mereka bermusuhan di dunia nyata. Maka di dalam film serinya itu Bill Murray itu pemerannya diganti oleh karena gara-gara mereka enggak bisa berkomunikasi di dalam kehidupan mereka di dalam dunia nyata. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya acap kali kita menipu diri kita sendiri. Ya, acap kali kita menipu diri kita sendiri dengan cara hidup di dalam kepura-puraan. Kita banyak sekali dalam banyak hal dalam kehidupan kita, kita seperti pemain film, pemain sinetron. Bagaimana pemain film, pemain sinetron? Ya, sungguh-sungguh melakukan hal yang tidak sungguh-sungguh. Ya, itulah pemain film, pemain sinetron. Sama seperti di gambar ini, Bapak Ibu, ya. Bersalaman, senyum-senyuman, apa kabar, begitu ya. Di belakangnya ada pisau, Bapak Ibu, ya. Tinggal siap untuk menerkam ya temannya. Serah, itulah kehidupan nyata kita. Seringkali kita hidup seolah-olah baik, hidup beragama, hidup di dalam aktivitas-aktivitas rohani, tetapi kita seringkali berpura-pura dan itu adalah menipu diri kita sendiri. Di dalam banyak hal kita seringkali serius sekali melakukan hal-hal, bersungguh-sungguh sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh atau diri kita yang bukan sesungguhnya. Saudara, bagaimanakah ya? Sorry, ini salah ya. Bagaimanakah kita menipu diri sendiri? Ya. Bagaimanakah kita menipu diri sendiri? Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus ini secara keseluruhan, sebenarnya dikatakan bahwa kita menipu diri sendiri itu yaitu ketika kehidupan keagamaan kita dan praktek hidup kita sehari-hari tidak sama dan tidak selaras. Ketika kehidupan keagamaan kita, ketika iman kita yang kita percaya, ketika agama kita yang kita akui, tetapi dalam kehidupan praktek, dalam kehidupan nyata kita, agama dan praktek kehidupan kita itu tidak sama dan tidak selaras. Dalam hal itulah kita menipu diri kita sendiri. Dan kalau kita lihat dalam konteks yang kita baca tadi, salah satunya adalah di dalam hal, di dalam sikap kita terhadap firman Tuhan. Di dalam sikap kita terhadap firman Tuhan yang kita yakini adalah firman Allah, yang kita yakini adalah pelita dalam hidup kita, terang dalam jalan kita, yang kita yakini itu berasal dari Tuhan, diilhami oleh Tuhan. Saya rasa kita semua yakin bahwa firman Tuhan ini, firman Allah ini adalah perkataan Tuhan. Firman Allah bukan sekedar tulisan manusia. Kita yakini semua itu. Secara keagamaan, secara iman kita yakini semua itu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dalam praktek hidup kita sehari-hari. Maka dalam kitab Yakobus ini kalau kita baca ya, 2 minggu yang lalu Pak Bagio juga sudah menyampaikan bahwa isi dari kitab Yakobus ini adalah mengenai hal-hal yang sangat praktis Maka ada penafsir yang mengatakan kitab Yakobus ini adalah the most practical book in the New Testament. Buku yang sangat, kitab yang sangat praktis di dalam perjanjian baru. Maka 2 minggu yang lalu Pak Bagio menyampaikan ada seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal yang tidak menerima kitab ini karena kok terlalu praktis begitu ya. Kok terlalu praktis, hal-hal yang praktis, masalah lidah, masalah perkataan, masalah sikap kita terhadap orang lain begitu ya. Tetapi inilah sebenarnya kehidupan nyata kita. Penulis Yakobus ingin mengatakan bahwa engkau bisa beragama, engkau bisa mempunyai iman yang cukup hebat, yang cukup kuat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimanakah agama itu, bagaimanakah kemudian iman itu teraplikasi di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Maka kalau kita baca dalam ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah. Itu beribadah itu sebenarnya diterjemahkan beragama. Ya, beragama. Jika ada seorang menganggap dirinya beragama, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah agamanya itu. Serah jikalau kita melakukan praktek-praktek keagamaan kita secara formal, tetapi kehidupan nyata kita sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak sesuai dengan apa yang kita imani, semua itu sia-sia, semua itu omong kosong. Sekalipun 7 hari seminggu kita datang ke gereja, kita bawa tikar, kita tidur di gereja, mimpi juga di gereja, begitu ya. Tetapi kalau kehidupan nyata kita enggak seperti yang kita imani, seharusnya semua itu akan sia-sia. Sekalipun kita melayani dengan luar biasa, semua pelayanan kita ikutin, bahkan mungkin kita terkenal sebagai orang yang rajin melayani, berkobar-kobar dalam pelayanan, tetapi dalam praktek hidup kita sehari-hari tidak seperti yang kita imani, tidak seperti yang kita percayai, semua itu sia-sia, kata Alkitab. Terserah oleh karena itu mari kita melihat beberapa hal di dalam konteks kita, di dalam perikop ini, yaitu di dalam menyikapi, dalam sikap kita terhadap firman Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan hendaklah kita menjadi pendengar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut penulis Yakobus ini bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, dia memulai terlebih dahulu dengan menjadi pendengar firman Tuhan. Karena semua dasarnya awalnya adalah mulai dari mendengar. Mulai dari mendengarkan. Maka dikatakan hendaklah kita menjadi pendengar-pendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal-hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Secara hal pertama kalau kita mau mengaplikasikan firman Tuhan kita dalam kehidupan kita, kalau mau supaya firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kita, dalam diri kita, yang pertama yang firman Tuhan nasihatkan, hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Gampang gak cepat mendengar, lambat berkata-kata? Mana yang lebih gampang, cepat mendengar, lambat berkata-kata, atau cepat berkata-kata, lambat mendengar? Biasanya kita lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Nah ini kebalikan daripada firman Tuhan. Karena apa? Memang natur manusia itu lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Makanya ada orang bilang, untung aja mulutnya 1, telinganya 2. Coba kalau mulutnya yang 2, begitu ya, bisa berbicara 2 topik di dalam waktu yang bersamaan, begitu ya. Terserah manusia memang lebih suka untuk berbicara. Saudara, bahkan ada orang yang iseng-iseng, gak tahu, gak punya kerjaan, tapi ini orang iseng-iseng begitu ya, yang mencoba menghitung berapa kata manusia ucapkan tiap hari, begitu ya. Ya, jumlah kata yang diucapkan oleh manusia dalam sehari, ya. Katanya kalau laki-laki itu ada dua versi ini apa penelitiannya. Ada yang mengatakan 5.000 sampai 9.000 kata per hari. Itu laki-laki. Ada juga yang mengatakan sampai 30.000 kata ya per hari. Ya itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan lebih sedikit biasanya ya. Lebih sedikit apa lebih banyak? Ya, kalau wanita katanya 16.000 sampai 21.000 per hari. Begitu ya. Per hari loh, bukan per bulan ya, per hari. Tapi yang versi tadi yang mengatakan laki-laki 30.000 mengatakan wanita 50.000 sampai 60.000 ya. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa, tapi ini salah satu penelitian yang mencoba meneliti berapa kata yang diucapkan oleh manusia per hari. Pertanyaan adalah berapa kata yang didengarkan ya. Berapa banyak kita mendengarkan, berapa banyak kita berkata-kata. Saudara, inilah fakta ya, dan ini yang menjadi kemudian penghalang bagi kita untuk kemudian mendengarkan Tuhan, mendengarkan Allah berbicara kepada kita, karena kita terlalu banyak berbicara. Bahkan ketika kita berdoa pun, porsi kita untuk berkata-kata dan mendengarkan Tuhan lebih banyak porsi kita berkata-kata. Bahkan berdoa itu kan katanya komunikasi dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi itu kan timbal balik. Tuhan berbicara, kita berbicara. Tuhan mendengar, kita juga mendengar. Tapi seringkali kita hanya berbicara, berbicara, berbicara, berbicara terus. Sampai-sampai mungkin Tuhan berkata di surga, stop, saya udah dengar, sekarang dengerin saya. Setelah saya menemukan satu video ya, akibat terlalu banyak berkata-kata ya, akibat terlalu banyak berbicara ya, akibatnya terhadap orang yang mendengarkan ya seperti apa ya. Kita lihat ada satu tayangan video. Suaranya 大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进啾啾啾啾啾，另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？ 你看奶奶她讲得多爽啊，我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。 Ya, Bapak Ibu, itulah akibatnya kalau kita terlalu banyak bicara, ya nggak mau mendengarkan, ya. Itu salah satu cuplikan film yang beberapa bulan yang lalu saya itu. Ya, orang tua yang hanya mau terus ngocehin anaknya tapi gak mau dengerin anaknya. Gak mau dengerin. Sehingga apa yang terjadi? Penuh di kuping sampai jadi sampah. Gak ada yang masuk ke dalam hati. Begitu ya. Ada orang yang mengatakan, waduh kalau kalau ibu itu, kalau mama itu udah ngomong, aduh gak bisa berhenti-berhenti ya. Ya katanya mata melek, mulut melek, mata merem, mulut tetap melek, begitu ya. Serah, tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana kita mengendalikan. Makanya nanti di dalam pasal yang ketiga itu secara khusus dibahas mengenai lidah. Bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Ya, karena salah satu yang membuat kita tidak bisa mendengarkan Tuhan, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita terlalu banyak berkata-kata. Saudara, memang tidak mudah untuk tidak berkata-kata, ya. Tidak mudah untuk tidak berkata-kata. Coba Bapak Ibu puasa ngomong dalam sehari, tahan enggak? Ya. Tahan enggak? Hanya ada satu cerita katanya di sebuah biara begitu ya, ada 4 orang calon pastor begitu ya. 4 orang calon pastor itu mereka janjian, hari ini kita puasa, tapi puasanya bukan puasa makan, tapi puasa ngomong, ya. Pokoknya sepanjang hari dari pagi sampai malam kita puasa ngomong, nggak boleh keluar satu kata pun, ya. Kita puasa ngomong, kita mencoba untuk mengendalikan diri, mengendalikan lidah kita. Wow, mereka sepakat, semangat. Mulai pagi hari mereka tidak ngomong sama sekali. Lalu siang harinya mereka pergi ke gereja, mereka mau doa. Ya, mereka doa pun enggak ngomong, mereka dalam hati doa. Ya, dalam hati mereka berdoa, Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mencoba untuk mengendalikan lidah, tidak berkata-kata sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan. Oh, luar biasa. Setelah selesai mereka doa, mereka kembali ke biara. Mereka kembali ke biara. Waktu si Pastor A mau buka pintu biara, dia lupa kuncinya, ketinggalan di gereja. Lalu dia secara spontan nyeletuk, kunci ketinggalan. Wah, si Pastor 2 bilang, kamu sudah batal puasanya. Ya, si Pastor 3 bilang, kamu juga udah batal puasanya. Lalu si Pastor 4 bilang, puji Tuhan, tinggal saya yang belum ngomong. Ya. Saudara, memang untuk tidak ngomong dalam sehari itu gak gampang, Bapak Ibu. Kita perlu menekan diri kita, menekan keinginan kita untuk berbicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dikatakan cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan marah. Kenapa berkata-kata dan marah itu seolah-olah diperbandingkan, disejajarkan? Artinya sebenarnya bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kita berbicara, tetapi kata-kata yang keluar itu bukan sekedar kata-kata, tapi kata-kata yang negatif, kata-kata yang mengandung kemarahan, kata-kata yang mengandung cemoohan, kata-kata yang mengandung kedengkian, kata-kata yang mengandung fitnah, kata-kata yang mengandung gosip di dalamnya. Saudara, berbicara tentang kata-kata enggak bisa lepas dari gosip, Bapak Ibu. Ya, menahan diri untuk tidak berbicara gosip, untuk tidak membicarakan orang lain, itu sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi bukan sekedar tidak berkata-kata, bukan sekedar hemat berkata-kata, tetapi kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang negatif, kata-kata yang mengandung kemarahan, maka dikatakan lambat berkata-kata dan juga marah. Jadi bukan sekedar kalau kita jadi pendiam gak banyak berkata-kata udah cukup, ya. Kalau pendiam tapi sekali ngomong nyelekik begitu ya, ya itu juga gak boleh begitu ya. Jadi kata-kata yang keluar itu hendaklah kata-kata yang positif, hendaklah kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang menjatuhkan orang lain, kata-kata yang mengandung kemarahan, kata-kata yang mengandung fitnahan, kata-kata yang mengandung gosip, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masalahnya adalah gak ada orang yang mau mengaku bahwa saya suka menggosip, benar gak? Iya. Ada seorang ibu yang setelah selesai mendengarkan khotbah pendetanya tentang gosip begitu ya, pendetanya berkhotbah tentang gosip. Lalu waktu selesai ibadah salaman, si ibu ini berkata, "Wah, Pak Pendeta, khotbahnya mengena banget," begitu ya. Saya pikir dia mau bilang saya memang pegosip begitu ya. Tapi dia bilang begini, "Ya, tapi sayang Pak Pendeta, teman saya itu tadi enggak datang," begitu ya. Teman saya itu tadi gak datang. Coba kalau dia datang, dia itu tukang gosip, Pak. Ya, dia itu tukang gosip, gak kayak saya. Begitu ya, dia itu tukang gosip. Lalu pendetanya, kok kamu tahu kalau dia tukang gosip? Iya pak, dia itu sering ngomongin saya sama orang lain pak. Lalu emang temanmu itu ngomongin apa tentang kamu? Pak, masa dia omongin saya sama orang lain, dia bilang bahwa saya itu tukang gosip? Begitu ya. Seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu begitu baik sekali untuk orang lain. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Saudara, kemudian ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, buang yang kotor dan yang jahat. Ya, untuk firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ayat 21 maksud saya. Ya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, kalau kita ingin mendengarkan firman Tuhan supaya firman itu tertanam dalam hati kita, saudara, langkah pertama kita harus buang semua yang jahat yang ada di sini, yang ada dalam hati kita. Saudara, kalau semua yang jahat, kalau semua yang kotor, kalau semua hal-hal yang mengganjal masih ada dalam diri kita, di dalam hati kita, saudara, saya rasa firman Tuhan yang begitu kuat pun, yang begitu berbicara, begitu indah pun, saudara gak bisa masuk. Karena apa? Hal yang kotor masih penuh di dalam hati kita. Saudara, hal sederhana ya, contohnya saja Bapak Ibu ya, kalau hari ini saya berkhotbah di hadapan Bapak Ibu begitu ya. Saya kasih contoh aja Pak Suherman begitu ya. Karena gampang dikasih contoh Pak Suherman. Soalnya ceria terus begitu ya. Kalau misalnya Pak Suherman itu punya masalah dengan saya ya. Misalnya Pak Suherman itu benci dengan saya. Tapi nyatanya sih sayang sama saya begitu ya. Benci misalnya sama saya. Dia lihat muka saya aja nek begitu ya Pak Suherman. So, bayangkan kalau sikap di dalam hati Pak Suherman seperti itu, saya rasa saya berbusa pun mulutnya ngomong di sini nggak akan dihiraukan. Bahkan selucu apapun saya nggak akan bisa ketawa Pak Suherman. Kenapa? Ya lihat muka saya aja enek, hatinya nggak beres, hatinya terhadap saya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Saudara, begitu juga kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kudus, firman Tuhan itu hal yang baik. Tetapi kalau dalam hati kita masih ada yang kotor, masih ada yang jahat, kedengkian terhadap orang lain, kebencian terhadap orang lain, saudara, enggak mungkin akan bisa firman Tuhan yang kudus itu masuk ke dalam hati kita. Karena akan terus menolak, akan terus menolak, akan terus menolak. Oleh karena itu, singkirkan terlebih dahulu segala sesuatu yang kotor. Singkirkan terlebih dahulu segala sesuatu yang jahat itu. Baru kemudian firman itu bisa masuk dan tertanam di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu renungkan hari ini. Saudara, ketika tiap-tiap minggu kita datang ke gereja, saudara, apakah ketika kita datang ke tempat ini kita sudah membersihkan hati kita? Artinya dengan sungguh-sungguh kita pengen sekali supaya hati kita, hidup kita itu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Atau ketika kita datang ke tempat ini, kita masih terus membawa beban di dalam hati kita. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, kebencian, kedengkian, ketidakberesan terhadap hubungan kita dengan orang lain. Saudara, itu semua akan menjadi penghalang kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan penghalang bagi firman Tuhan itu untuk tertanam di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan Tuhan tidak berkuasa untuk mengubah hati kita. Tetapi hati kitalah yang tidak mau diubahkan oleh karena masih ada hal-hal yang seperti tadi di dalam hati kita. Saudara, yang kedua kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu setelah Alkitab mengatakan kamu harus menjadi pendengar yang baik, pendengar firman Tuhan, tetapi kemudian firman Tuhan Alkitab mengatakan ada step yang lebih lagi dari itu. Ada step selanjutnya yang lebih lagi, yang lebih dari hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, yaitu menjadi pelaku. melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau mendengar saja begitu sulit, apalagi melakukan firman Tuhan. Surah firman Tuhan mengatakan mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya itu merupakan sebuah penipuan terhadap diri sendiri. Sebuah penipuan terhadap diri sendiri. Surah kitab Yakobus dalam konteks ini mengibaratkan seperti seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ya. Seperti seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Dia amati begitu detail jidatnya, apanya, pipinya begitu dan seterusnya sekian lama mengamati dalam cermin, tapi setelah pergi, setelah meninggalkan cermin itu lupa. Lupa akan wajahnya seperti apa. Lupa akan wajahnya seperti apa. Saudara, diibaratkan seperti itulah orang yang tidak melakukan, yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Padahal harusnya kan kita, ya walaupun bukan di depan cermin, kita kira-kira bisa ingatlah wajah kita seperti apa begitu ya. Ada tai lalatnya di sini, ada apanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi firman Tuhan secara ekstrim mengatakan, kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, sampai lupa terhadap wajah, sampai diibaratkan seperti orang yang lupa terhadap rupanya, sehabis bercermin, itulah orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Disinilah kita menipu diri kita. Disinilah kepura-puraan itu terjadi. Yaitu ketika kita hanya mendengar saja. Kita datang ke gereja mendengar. Kita datang ke gereja mendengar. Kita datang ke persekutuan mendengar. Kita datang doa mendengar. Tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan kepura-puraan dan penipuan terhadap diri sendiri itu terjadi pada saat itu. Saudara, makanya seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini orang yang begitu memandang kekristenan itu dengan sangat negatif. Dia sering mengkritik orang Kristen. Padahal dia sendiri adalah anak seorang pendeta. Tapi kemudian dia berbalik dan dia begitu negatif terhadap kekristenan. Sampai-sampai dia pernah menulis sebuah pamflet dan dalam pamflet itu mengatakan Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati. Itu kalimat dia yang sangat terkenal. Lalu satu kali ada seorang yang bertanya kepada Nietzsche. Apa yang membuat kamu, kenapa kamu begitu negatif memandang kekristenan? Kenapa kamu sangat-sangat negatif terhadap kekristenan? Saudara, dan jawabannya, saudara, kita boleh tidak setuju dengan Nietzsche. Kita boleh mungkin menganggap dia orang yang ateis. Tetapi jawabannya itu menjadi pukulan bagi diri kita sendiri. Dan saya rasa perlu kita renungkan. Saudara, jawabannya adalah, saya akan percaya kepada jalan keselamatan mereka apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Saya akan percaya kepada jalan keselamatan mereka apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Selama ini Nietzsche melihat bahwa orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan itu hidupnya tidak berpadanan. Tidak seperti orang yang sudah diselamatkan. Artinya semua yang didengarkan, semua konsep di dalam kepala itu, semua iman yang mereka percayai itu, tidak teraplikasi di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan saya rasa sekalipun mungkin Nietzsche ini ngomong seperti ini di dalam kebencian terhadap orang Kristen, saya rasa kita perlu mengoreksi diri dari perkataan ini. Kita perlu mendengarkan perkataan ini dan mengoreksi diri. Jangan-jangan kita selama ini mengaku sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tetapi hidup nyata kita sehari-hari tidak mencerminkan keselamatan kita, iman kita di hadapan Tuhan. Serah mendengar tanpa melakukan itu ibarat seorang yang sedang bercermin. Serah, kalau tadi ketika firman Tuhan berkata, jadilah pendengar, dikatakan singkirkan yang jahat. Singkirkan yang jahat itu. Ya, tetapi waktu firman Tuhan berkata, jadilah pelaku, yang Tuhan perintahkan adalah sebuah tindakan yang aktif. Ya, sebuah tindakan yang aktif, bukan sekedar pasif, singkirkan semua yang jahat itu. Tetapi ada sesuatu yang aktif. Jadi bukan hanya jangan berbuat jahat, tetapi firman Tuhan memerintahkan ada satu tindakan yang aktif, yaitu berbuat lebih baik lagi. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, saudara, kita bisa saja menjadi orang baik, ya udah, jangan lakukan dosa, jangan lakukan kejahatan, jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang jelek, jangan memfitnah, dan seterusnya. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, gak cukup seperti itu, ada step yang lebih tinggi lagi dari itu, selain daripada kita tidak hanya berlaku jahat, tetapi juga kita didorong oleh kebenaran firman Tuhan untuk bertindak secara aktif melakukan hal-hal yang baik. Serat contoh yang dipakai oleh Yakobus ini, karena sesuai dengan konteks pada waktu itu, bukan berarti satu-satunya ini, tetapi ini contoh yang sesuai dengan konteks mereka waktu itu, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Serah, itu sebuah tindakan yang aktif, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kita tahu bahwa salah satu konteks mereka, ya jemaat, ya orang-orang yang menerima firman Tuhan itu, orang-orang yang seringkali memandang muka. Nanti ada di bagian berikutnya. Orang yang memandang muka, ketika orang datang ke gereja, ya orang-orang hanya lebih sopan, lebih sungkan kepada orang-orang kaya. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang yang hina, mereka tidak pedulikan. Maka firman Tuhan berkata, maka memberikan contoh ini, ya, mengunjungi yatim piatu, janda-janda, orang-orang gak mampu. Saudara, itu sebuah tindakan aktif. Itu sebuah tindakan yang tidak hanya berdiam diri, tetapi satu tindakan yang aktif, satu tindakan yang proaktif, yang positif, yang perlu kita lakukan. Saudara, pertanyaannya adalah apakah gampang untuk kemudian melakukan firman Tuhan? Apakah gampang untuk kemudian bertindak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, jawabannya tidak mudah. Kenapa tidak mudah, Bapak Ibu? Mengapa sulit untuk melakukan firman Tuhan? Serah, ada satu bagian dalam kitab Wahyu yang saya rasa inilah penyebabnya mengapa melakukan firman Tuhan itu begitu sulit. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 10 ayat 10. Wahyu pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Secara konteksnya adalah ada di dalam penglihatan Yohanes, ada gulungan kitab yang timbal baliknya berisi tentang firman Tuhan. Berisi tentang kehendak Tuhan di dalamnya. Lalu kemudian dikatakan gulungan kitab itu diserahkan ya oleh malaikat itu dan kemudian diambil oleh Yohanes dan kemudian dimakan. Bukan secara harfiah benar-benar makan, tetapi itu sebagai satu simbol. Dia menerima firman Tuhan itu. Dan kemudian dikatakan, ya, waktu di mulutnya itu terasa manis, tetapi ketika sampai di perutnya itu pahit sekali. Secara artinya apa, Bapak Ibu? Secara ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, seolah-olah di mulut itu manis sekali. Ya, ketika firman Tuhan berkata dia akan memberkati orang-orang percaya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita benar-benar mencerna firman Tuhan itu dan benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu, serap itu enggak gampang, itu enggak semanis ketika sampai di mulut kita. Serap itu begitu pahit. Karena apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, mungkin ada hal-hal yang sulit yang harus kita lakukan. Kita perlu menanggalkan diri kita. Bahkan ada hal-hal yang mungkin ketika firman Tuhan itu berkata, langsung menusuk dalam hati kita. Dan pertanyaannya adalah ketika menusuk dalam hati kita, berani gak kita melakukan hal itu? Saudara, sekali lagi jawabannya tidak gampang. Ketika firman Tuhan itu sampai, kita cerna benar-benar. Saudara, mungkin rasanya pahit ketika kita mau mencoba untuk melakukannya. Tetapi disitulah Tuhan ingin kita bertumbuh supaya kita tidak hanya hidup beragama secara formal, tetapi sungguh-sungguh kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, waktu kita mau melakukan firman Tuhan, pasti ada rasa pahit waktu kita melakukannya. Tanpa kita merasakan bagian pahit ketika kita berusaha melakukan firman Tuhan. Contohnya saja Bapak Ibu, kalau kita saat teduh pagi. Saudara, itu ada bagian pahitnya. Kenapa? Kita mesti memaksa diri kita. Kita mesti membangunkan kedagingan kita. Dan itu rasanya susah. Itu rasanya pahit sekali. Makanya satu kali ada seorang petinju. Petinju yang sangat hebat. Dia selalu menang di setiap pertandingan. Tetapi dalam satu pertandingan, ya, tiba-tiba waktu itu dia kalah. Waktu satu pertandingan dia kalah. Lalu waktu selesai pertandingan pelatihnya marah-marah. Kamu ini gimana? Kan kamu sudah berlatih secara maksimal, saya sudah latih kamu bagaimana cara memukul, menghindar dan seterusnya, sudah perfect, sudah sempurna latihan kita. Kenapa kamu kalah? Apa yang salah? Petinju ini berkata, bukan masalah latihannya. Bukan masalah apa-apa. Lalu apa? Lalu petinju ini bilang, minggu lalu saya datang ke gereja dan saya mendengarkan firman Tuhan. Jikalau pipi kananmu ditampar, berikanlah juga pipi kiri. Dan saya mau mempraktikkan itu pada hari ini. Mungkin ini lucu buat kita. Tetapi saya rasa seperti itulah kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Kadang kita harus bonyok. Kadang kita harus merasa berat, merasa berjuang dalam diri kita untuk mengalahkan keinginan daging kita untuk kemudian firman Tuhan. Salah satu caranya kemudian untuk bisa melakukan firman itu adalah temukanlah kesukaan di dalam firman Tuhan itu. Temukanlah kesukaan di dalam kita menjalankan perintah Tuhan. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara, mari kita temukan kesukaan. Mari jangan jadikan firman Tuhan itu seperti beban, seperti Taurat yang ingin menekan kehidupan kita. Tetapi biarlah kita jadikan firman Tuhan ini menjadi sebuah kesukaan yang menyukakan kita. Sehingga kalau kita baca dalam ayat yang ke-19 tadi. Di Yakobus tadi ya. Yakobus ayat 25 tadi dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya itu. Saudara, kalau kita bisa menemukan kesukaan di dalam melakukan firman Tuhan, itulah yang menjamin kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita di dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sekali lagi kita belajar ini. Mari kita bereskan hati kita supaya firman itu bisa tertanam dalam diri kita. Tetapi tindakan berikutnya adalah mari kita melakukan secara aktif apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menemukan kesukaan di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau kembali berfirman kepada setiap kami. Ya Tuhan, jikalau kebenaran firman-Mu ini mungkin mengganggu hati kami, mengganggu telinga kami, Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati untuk membereskan hati kami di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang gak beres di dalam hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya semua itu tidak menjadi penghalang kami untuk firman-Mu tertanam dalam hati kami dan untuk berusaha melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami di dalam menjalankan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.